بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Masih terkait dengan hikmah di belakang puasa, selain dari apa yang telah kita terangkan dari hikmah-hikmah yang kembali kepada perkara akhirat, juga para ulama menyebutkan dari hikmah puasa itu adalah suatu hal yang memberikan berbagai manfaat di kehidupan dunia. Ada yang terkait dengan kesehatan, dan itu adalah hal yang terbukti karena pada saat berpuasa terdapat kondisi-kondisi yang membantu seorang hamba untuk berada di kondisi yang lebih baik, lebih sehat pada tubuhnya. Sebagaimana dari kebaikan puasa itu juga, pada saat berpuasa aliran darah menjadi lebih sempit. Karena itu kata para ulama, puasa itu menyempitkan gerakan dari syaitan. Dan ini mereka isyaratkan kepada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna syaitana yajri fi ibni Adam majra ad-dam." Sungguhnya syaitan itu berjalan di tengah manusia seperti perjalanan darah pada peredaran darahnya. Maka lingkup dan gerakan syaitan menjadi lebih sempit ketika seorang itu berada di kondisi puasa. Iya. Dan ini makna didukung oleh sejumlah pembahasan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari keutamaan puasa di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Begini obat yang membantu seorang di dalam menghadapi permasalahan dirinya. Hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu memutus syahwat. Dan ini salah satu solusi kemasyarakatan. Iya, banyaknya terjadi dari perzinahan, kekejian, disebabkan mereka menelantarkan dari syariat nikah dan juga menelantarkan dari anjuran berpuasa. Andai kata ada yang mengalami masalah pada syahwatnya, dia mengambil dari solusi syariat, maka akan tercipta kebaikan di tengah manusia. Dan ini semuanya dari manfaat-manfaat yang terkandung di dalam puasa dan hikmah-hikmah. Belum lagi kita membahas tentang ayat-ayat dan hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaan puasa itu sendiri. Dari sebab pengguguran dosa, puasa itu sebagai tameng yang membentengi seorang dari api neraka. Puasa itu adalah sebagai sebab yang lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah sebab dia masuk ke dalam surga. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa 'inda kulli fitr." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap waktu berbuka puasa. Pada setiap waktu berbuka puasa. Maka ini dari keutamaan-keutamaan, dan banyak lagi dari keutamaan-keutamaan di dalam hal ini menunjukkan keutamaan atau kebaikan dari puasa ini. Terkait dengan hukum-hukum yang perlu kita ingat bagi siapa yang ingin berpuasa, ada hukum-hukum yang harus diperhatikan sebelum masuknya bulan Ramadan. Di antara hukum tersebut, tidak boleh seorang itu berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuknya Ramadan dengan maksud berhati-hati, dengan maksud berjaga-jaga. Karena dimaklumi ya bahwa penentuan masuknya Ramadan dengan melihat hilal. Jadi tanggal 29 Syaban dilihat hilal. Kalau hilalnya tampak, besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Kalau tidak tampak, maka digenapkan menjadi 30 hari bulan Syabannya. Dan setelahnya otomatis masuk tanggal 1 Ramadan. Iya. Maka sebagian orang kadang dia berpuasa pada tanggal 30 dengan maksud berhati-hati, jangan sampai sudah masuk Ramadan sementara mereka tidak tahu. Maka ini adalah hal yang dilarang di dalam syariat. Karena agama kita telah menjadikan masuknya Ramadan dengan sebuah tanda. Dilihatnya hilal atau disempurnakannya bulan menjadi 30. Kedua tanda bahwa Ramadan telah masuk. Maka tidak diterima di dalam agama ini ada bentuk keraguan-raguan, hal yang tidak jelas. Agama kita dibangun di atas hal yang terang dan jelas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wa la yawmayn illa rajulun kana yasumu shauman fa yasum." Janganlah kalian itu mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali orang yang punya kebiasaan puasa, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi kalau misalnya seorang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, hari Seninnya atau hari Kamisnya bertepatan dengan dua hari atau satu hari sebelum Ramadan, itu tidak ada masalah. Karena dia puasa bukan karena berhati-hati, karena bertepatan dengan kebiasaan Senin Kamisnya. Demikian pula kalau dia punya kebiasaan puasa Daud misalnya, sehari puasa, sehari berbuka, pasti dia akan ketemu sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Maka ini juga tidak ada masalah. Demikian pula orang yang di bulan Syaban dihidupkan dengan puasa. Dari awal bulan dia sudah puasa Syaban, ya, dan boleh ya seorang puasa di bulan Syaban satu bulan penuh. Dibolehkan. Sebagaimana boleh juga dia berpuasa di kebanyakan hari. Jadi kalau di kebanyakan hajinya dia sudah puasa dan dia tetap berpuasa di akhir Syaban, maka ini juga tidak ada masalah. Ya. Kemudian di antara hukum yang perlu diingat, bahwa penentuan masuknya Ramadan itu dengan salah satu dari dua perkara. Ini ketentuan di dalam syariat kita. Ya. Bulan itu di dalam Islam hanya ada dikenal dua tanggal saja di akhir bulan. Tanggal 29 atau tanggal berapa? 30. Tidak ada di dalam bulan Islam tanggal 28 di akhir bulan. Dan tidak dalam bulan Islam dikenal tanggal 31. Iya. Hanya ada akhir bulan tanggal 29 atau tanggal berapa? 30. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Kata beliau, puasalah kalian karena melihat hilal. Dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Hilal itu apa? Hilal itu bulan sabit kecil. Orang Arab berkata, bulan yang terlihat di tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 itu disebut dengan nama hilal, itu bahasa Arabnya. Dan bulan yang kelihatan dari tanggal 4 ke atas itu disebut qamar, sudah disebut bulan dalam bahasa Arab. Jelas ya? Jadi bulan sabit yang kecil yang tampak di awal bulan itu disebut hilal. Dan yang berjalan di tengah para sahabat, dan ini yang disepakati oleh para ulama, bahwa hilal itu yang syah dan teranggap apabila hilal itu tampak setelah matahari terbenam. Jadi kalau matahari sudah terbenam, kelihatan bulan sabit kecil di atasnya, itulah hilal namanya. Ya. Karena itu siapa yang melihat bulan sabit kecil, matahari belum lagi terbenam, itu bukan hilal. Tapi itu bulan yang ikut ke bulan sebelumnya. Jelas ya? Makanya harus dipahami kekeliruan-kekeliruan yang sering kita dengar ya, pada sebagian orang di mana-mana tidak ada yang melihat hilal, ada yang mengaku melihat hilal. Ketika ditanya kapan kamu lihatnya, dia sebut jam sekian lebih menit sekian. Ya ternyata itu belum masuk waktu sholat maghrib. Artinya mataharinya belum terbenam. Ya, maka yang seperti ini tidak dihitung apa yang dilihat. Maka harus sesuai dengan ketentuan ya. Sebagaimana tidak ada dalam ukuran melihat hilal itu bulannya harus sampai ke 2 derajat atau bulannya harus sekian derajat, itu tidak ada ketentuan di dalam syariat kita seperti itu. Iya. Yang menjadi ukuran, Nabi berikan ukuran. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal. Berbukalah kalian karena melihatnya. Kapan dia bisa lihat? Dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat dia lihat hilal, maka itu syah sebagai hilal. Dia tidak lihat, maka tidak dihitung sebagai hilal. Dan ingat dia dilihatnya setelah matahari terbenam. Jadi kalau ada yang berkata tahun ini tidak mungkin hilal bisa dilihat tanggal 29. Ya. Itu perkiraan. Tidak boleh dia pastikan. Kalau dia pastikan itu sama dengan orang yang mengaku ilmu gaib. Dan itu tidak diperbolehkan. Ya. Sebab segala sesuatu itu dalam ketentuan Allah. Dan Rasulullah mengaitkan hukum pada melihatnya, bukan pada menghitungnya. Karena itu bisa dipahami dari kekeliruan, memasukkan dari kekeliruan, iya. Seorang menentukan masuknya bulan dengan menghitung, dengan menghisab. Dan itu tidak dikenal di dalam syariat kita. Iya. Tidak dikenal di dalam syariat kita. Hanya ada dua di dalam syariat. Tanggal 29 dilihat hilal. Kalau kelihatan hilalnya, besoknya tanggal 1 Ramadhan. Kalau hilal tidak kelihatan, maka besoknya dihitung tanggal 30. Ya, itulah yang dikatakan oleh Nabi. Berbukalah karena melihat hilal, berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Kalau mendung terhadap kalian, atau hilal tidak terlihat, kata beliau, sempurnakanlah jumlah bulan menjadi 30 hari. Iya. Ini ketentuan pasti di dalam agama. Karena itu siapa yang memakai hisab dalam hal ini, pertama dia telah menyalahi ketentuan Nabi. Kemudian yang kedua, dia telah mengadakan perkara baru di dalam agama, tidak dikenal sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mengganti dari cara syariat dengan cara yang lainnya. Ya, dan ini cukup dihitung sebagai kekeliruan-kekeliruan. Apalagi kita sedih setiap tahun, ribut saja masalah. Memasukkan, masuknya bulan Ramadan. Karena berbeda di dalam cara apa? Ya, menentukannya, ada yang pakai hisab, ada yang pakai rukyat hilal. Ya. Selain daripada itu, dari kekeliruan juga, harusnya penentuan masuk dan keluarnya bulan, itu bukan wewenang orang per orang. Atau kelompok tertentu, organisasi tertentu. Itu adalah wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah. Karena itu Ibnu Umar menyebutkan bahwa manusia melihat hilal di masa Nabi. Maka Ibnu Umar berkata, saya melihatnya, saya sampaikan kepada Nabi. Ya, Ibnu Umar tidak langsung beramal, oh saya lihat langsung berpuasa, tidak. Tapi dia sampaikan kepada Nabi sebagai kepala negara. Barulah Nabi yang mengumumkan kepada manusia. Mengumumkan kepada manusia. Harusnya seperti itu. Supaya tercipta kebersamaan. Iya. Supaya tercipta kebersamaan. Tapi kalau keluar dari petunjuk Nabi, inilah yang menimbulkan apa? Perselisihan, perpecahan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kaum muslimin dari hal yang seperti itu. Ya. Kemudian dari hal yang perlu diketahui bahwa waktu berpuasa itu ya, bermula dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Yang dimaksud dengan fajar subuh adalah fajar shadiq. Fajar shadiq. Ya, fajar aslinya. Sebab fajar itu ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Jadi katakan fajar kadzib sebab dia tanpa cahaya, tidak begitu terang. Ya, agak ke pertengahan langit, setelah itu hilang. Setelah itu hilang. Dan itu bukan fajar yang dimaksud. Fajar shadiq itu dia munculnya dari ufuk timur. Kalau kita lihat ke arah timur, gelap, cahaya yang pertama kali muncul di ufuk timur itulah fajar namanya. Itulah fajar. Dan ciri dari fajar shadiq ini, begitu dia kelihatan, maka dia semakin terang. Sampai menerangi jagat, menghilangkan malam. Iya. Nah, ini fajar shadiq ini, ini waktu mulai berpuasa, waktu mulai menahan. Waktu mulai menahan. Terus dia menahan hingga matahari terbenam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hamuna wa adbara an-naharu min hamuna wa gharabat asy-syams faqad akhtara as-salih." Apabila malam telah datang dari arah sini, maksudnya dari arah timur. Iya. Dan matahari atau siang sudah pergi dari arah barat. Dan matahari sudah terbenam, maksudnya lingkaran matahari sudah terbenam. Maka orang yang puasa sudah berbuka. Ini akhir waktu berpuasa. Iya. Antara dua waktu ini berpuasa. Ketika seorang akan berpuasa, setelah dia tahu kapan waktu berpuasa, yang pertama diperhatikan terkait dengan niatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amalan itu harus disertai dengan niat. "Wa innama likulli imrin ma nawa." Dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan khusus di pembahasan puasa, apalagi dia puasa wajib, itu wajib dia niatkan dari malam hari. Dia niatkan dari malam hari. Karena telah syah nas, "Man lam yubayyit as-siyam fala siyamana." Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Iya. Dan dia niat setiap malam. Dia niat setiap malam. Bukan satu kali niat untuk satu bulan. Tapi setiap malam dia hadirkan niatnya. Besok dia akan apa? Puasa. Hanya saja kalimat menghadirkan niat ini dimaklumi ya, bahwa seorang apabila dia bangun sudah makan sahur, ya, besoknya dia bangun makan sahur, walaupun dia tidak menghadirkan niat puasa, tapi perbuatannya ini sudah menunjukkan dia akan apa? Dia akan berpuasa. Ya, sebab orang yang berakal, orang yang sadar, ya, kalau dia misalnya pergi berwudu, begitu dengar azan langsung dia pergi berwudu ke masjid, maka itu sudah dihitung niatnya. Sudah dihitung dia berniat. Jelas ya? Sudah dihitung dia berniat. Ya. Karena itu pernah datang seorang kepada Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Dia berkata, "Wahai Imam, saya mencuburkan diri di sungai." Ya. "Saya junub, mencuburkan diri saya di sungai, mandi. Setelah itu saya naik ke atas dan saya rasa diri saya ini belum suci. Mandi saya belum beres. Apakah ada masalah di sholat saya?" Maka kata Imam Ibnu Aqil, "Yang saya lihat kamu ini tidak ada kewajiban sholat. Kamu tidak usah sholat." Loh, nanya dia, "Kok saya tidak sholat?" "Iya, karena kamu ini orang gila, tidak waras." Ya. Tidak waras. Masa orang turun ke sungai, mandi sudah dia gosok badannya, naik terus dia katakan, "Saya belum mandi junub." Itu berarti kamu belum waras. Jadi kalau kamu tidak waras, berarti kamu tidak syah sholatnya. Untuk apa kamu sholat? Ya. Jadi niat itu, tidak mesti seorang berkata, "Oh, saya hadirkan niat dulu." Dia konsentrasi dulu, meditasi sedikit, baru menghadirkan niat. Tidak seperti itu. Niat kadang sudah menyertainya di dalam amal, kebiasaannya, dan di dalam maksud amalannya. Jangan dipersulit masalah niat itu. Iya. Sebagian orang kadang beban niat itu harus dia lafadzkan. Ya. Sebelum dia apa namanya berpuasa dia baca dulu nawaitu an asuma. Ini dari hal yang tidak ada syariatnya. Ya. Baik. Kemudian dianjurkan bagi siapa yang berpuasa dia makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Ya, dan makan sahur dianjurkan semakin di akhir semakin baik. Jadi semakin dia mendekat waktu fajar subuh, waktu untuk sholat subuh, maka itu lebih bagus. Iya. Allah firman, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Thumma atimmu as-siyama ila al-lail." Makanlah dan minumlah kalian hingga tampak jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu subuh. Jadi makan dan minum sampai tampak waktu subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari, maksudnya hingga terbenamnya matahari. Iya. Adapun yang biasa berjalan di tengah manusia ada tanda imsak. Tanda imsak yaitu sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum adzan. Kadang dengan ayam berkokok atau dengan sirine atau dengan beduk. Iya. Ini dari hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran dibatasi makan sahur itu sampai terbitnya fajar subuh. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna bilalan yu'adzinu bilayl, fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina ibnu bi maktum." Sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Makan dan minumlah sampai kalian mendengar adzannya ibnu bi maktum. Jadi subuh itu ada dua kali adzan di masa Nabi. Ada adzan pertama, ada adzan kedua. Adzan pertama itu belum tampak fajar subuh. Itu azan peringatan untuk orang yang sholat malam supaya berhenti, segera makan sahur, siap-siap. Orang yang mau puasa dia perbaiki niatnya untuk puasa. Nah, disuruh makan dan minum sampai ibrumi maktub azan, pada azan keduanya makan dan minumnya. Jadi makan dan minumnya ini sampai azan kedua, bukan 15 menit sebelum azan atau 20 menit sebelum azan. Jelas ya? Baik. Kemudian dia makan sahur boleh dengan apa saja, hal yang menguatkannya. Ya, kalau dia makan kurma, maka itu ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hal itu. Dan memang dari sisi kesehatan juga lebih banyak manfaatnya, lebih banyak membantu bagi orang yang berpuasa lebih lama bertahan di dalam pencernaan. Iya. Kemudian di antara hal yang penting diketahui bahwa orang yang berpuasa itu dia wajib meninggalkan makan dan minum. Kemudian tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Iya, ini tiga perkara dari pembatal puasa. Demikian pula tidak boleh dia memakai dari suntikan atau dari vitamin atau infus yang mengandung makna makan dan minum. Demikian pula tidak boleh dia muntah dengan sengaja. Sebab kalau dia muntah dengan sengaja itu membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya. Iya. Maka ini dari hal-hal yang harus dijaga oleh orang yang berpuasa ditinggalkan. Kapan terjadi itu membatalkan puasa. Iya. Ada hal-hal yang makruh. Kalau perkara yang diharamkan seperti ghibah, namimah, iya. Dari dosa-dosa di luar Ramadan diharamkan, di dalam Ramadan tetap diharamkan. Tapi karena dia di dalam Ramadan, bulan yang harusnya seorang itu menghormati dan menghargai ya, maka dia ada sisi dosa dari sisi itu lagi. Ada tambahan kejelekan dari sisi dia tidak menghargai apa? Bulan Ramadan. Ya. Di antara hal yang makruh dilakukan oleh orang yang berpuasa, dia melakukan hijama, berbekam. Dia keluarkan darah di bulan apa? Ramadan. Sebab itu bisa menyebabkan dia berbuka. Iya. Demikian pula kalau dia mencium, memeluk, iya. Itu dari hal yang makruh sebab bisa membangkitkan syahwatnya, bisa mengarahkannya pada hal yang diharamkan. Nah, demikian pula makruh seorang itu tidak makan sahur. Dia puasa satu hari, dia sambung lagi dengan hari berikutnya. Iya. Atau dia tidak langsung buka, nanti dia bukanya sekaligus makan sahur. Ini dari hal yang makruh. Sebab sunnahnya ketika terbenam matahari dia segera berbuka. Karena di waktu berbuka itu banyak kebaikannya. Baik. Dan begitu masuk waktu berbuka, ya, dia segera berbuka itu sunnahnya. Dan itu dari ciri kebaikan seorang mempersegera buka puasanya ketika sudah masuk waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati 'alal khair ma ajjalul fitr." Umatku itu akan terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasa kalau sudah masuk waktunya. Iya. Kemudian dari hukum yang perlu diketahui seputar puasa, bahwa orang yang tidak berpuasa, ada orang-orang yang dapat udzur tidak berpuasa. Iya. Dan orang yang dapat udzur tidak berpuasa ini, ada jenisnya, kalau dia tidak berpuasa, dia ganti dengan puasa juga. Dari jenisnya, kalau dia tidak berpuasa, dia bayar fidyah. Membayar dengan makanan. Adapun yang mengqadha, dia bayar dengan puasa. Yang mendapat udzur pertama adalah seorang yang musafir. Dia boleh berbuka ketika dia safar. Tapi begitu dia sudah mukim di luar Ramadan, dia ganti hari-hari yang dia tinggalkan. Yang kedua adalah seorang yang sakit dengan penyakit yang diharapkan sembuh. Iya. Walaupun sembuhnya lama. Kapan dia sembuh, segera dia berpuasa. Iya. Kemudian yang ketiga, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Iya. Perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Nah, apabila sudah selesai haid dan nifasnya, maka diganti dengan puasa. Kemudian yang keempat, orang yang muntah dengan sengaja, dia ganti puasanya. Iya. Kemudian adapun yang membayar fidyah, itu ada beberapa golongan yang membayar fidyah. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa. Maka ini kewajibannya, karena dia tidak mampu berpuasa lagi, dia membayar fidyah. Demikian pula perempuan hamil dan perempuan menyusui yang khawatir terhadap anak yang dia kandung atau anak yang dia susui. Maka ini juga membayar fidyah. Iya. Demikian pula orang yang sakit terus menerus tidak diharapkan lagi sembuh. Jadi ada jenis dari penyakit, dengan penyakitnya itu dia tidak bisa puasa. Dan penyakit ini menurut dokter tidak bisa lagi sembuh. Maka yang seperti ini dia juga bayar fidyah. Iya. Jadi ini ketentuan siapa yang mengqadha, siapa yang membayar fidyah. Adapun kalau seorang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka ini ada hukum tersendiri. Bukan fidyah dia bayar, tapi dia bayar kafar. Iya. Ini hukum khusus untuk orang yang melakukan hubungan suami istri. Ya, ketentuannya yang pertama dia melakukan hubungan suami istri. Yang kedua itu terjadi di siang hari Ramadan. Yang ketiga itu terjadi dalam keadaan dia berpuasa. Ya, dalam keadaan dia berpuasa. Jadi ini tiga ketentuan. Adapun kalau hubungan suami istri terjadi di malam hari, tidak ada masalah. Ya. Demikian pula kalau terjadi di siang hari, tetapi tidak dalam keadaan berpuasa. Misalnya suami, dia baru pulang dari perjalanan. Di perjalanan dia buka. Kan boleh berbuka di perjalanan. Begitu dia datang, istrinya baru selesai mandi haid misalnya. Terjadi hubungan di siang hari, tidak ada masalah. Sebab keduanya apa? Tidak berpuasa. Iya. Jadi ini dari ketentuan yang hendaknya diperhatikan. Jadi kapan dia melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka wajib membayar kafar. Kafarannya adalah membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. Kalau tidak mampu dia memberi makan 60 orang miskin. Dia memberi makan 60 orang miskin. Ya, ini ketentuan di dalam pembayaran kafar. Ya. Maka ini sebagian hukum-hukum secara ringkas terkait dengan puasa. Ya, semoga kita bisa memahaminya dengan baik, bisa mengingat dari kandungan hukum-hukum ini, sambil saya ingatkan bahwa di dalam bulan puasa yang agung ini, di dalam bulan Ramadan yang akan datang, itu terdapat berbagai lahan ibadah, terdapat berbagai kebaikan ya Allah subhanahu wa ta'ala sudah sisipkan untuk kaum muslimin dan muslimat. Iya. Maka seorang muslim dan muslimah yang baik adalah siapa yang bersiap untuk menghadapinya. Ada program untuk menyambutnya. Sudah menyusun agenda apa yang akan dia kerjakan di bulan tersebut. Iya. Bukan hanya puasa saja di Ramadan. Ada sholat malamnya, sholat tarawihnya. Iya. Kemudian ada pembahasan di 10 malam terakhir. Ada pembahasan zakatnya. Dan ada berbagai ibadah yang lainnya. Maka ini semuanya dari ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum hendaknya dipelajari dan diperhatikan oleh seorang hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua menyambut bulan yang agung ini. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberi umur yang panjang, diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan bisa melihat bulan Ramadan yang akan datang, meraih pahala di dalamnya dan menjadikan Ramadan tersebut sebagai sebab pengampunan dosa kita, sebagai sebab yang membebaskan leher-leher kita dari api neraka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.